Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada malam hari ini, pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabit Tauhid. Ringkasan dari penerangan atau syarah Kitabut Tauhid. Kita masih pada bab yang sama. Bab qaulillahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Baik, kita masuk pada apa yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. Wa fi sahih, dan dalam kitab sahih yang dimaksud sahih Bukhari dan juga sahih Muslim. An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, syujjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka pada bagian kepala dan wajahnya. Yauma Uhud, pada hari ketika terjadi peperangan Uhud. Waqusirat raba'iyatuhu, dan pecah gigi taring beliau. Faqala, maka beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, kaifa yuflihu qaumun, bagaimana suatu kaum akan beruntung, syajju nabiyahum, kalau mereka melukai nabi mereka. Maka turunlah ayat, fanazalat laisa laka minal amri syai. Ayat ini turun menegur beliau alaihi salatu wasallam, laisa laka minal amri syai, tidak ada satu hak pun bagi engkau dalam suatu urusannya Allah sedikit pun. Tidak bisa menentukan siapa yang bakal beruntung, siapa yang bakal merugi. Urusan yang seperti itu hanya Allah yang menentukan. Urusanmu tidak demikian. Kita lihat keterangan dari Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala tentang riwayat ini. Qala hafizahullahu ta'ala fi sahihi ay fi sahihaini. Fi sahih yang dimaksud adalah fi sahihaini, dalam dua kitab sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Syujja, dalam riwayat disebutkan syujja, asyajjatu al-jurhu fir-ra'si wal-wajhi khasatan. Asyajja adalah al-jurhu, luka yang ada pada bagian ar-ra'as, kepala, wal-wajh, dan wajah secara khusus. Jadi kalau ada luka yang ada pada kepala ataupun wajah, dikatakan itu apa? Asyajjah. Yauma Uhud. Uhud, jabalun ma'rufun, gunung yang ma'ruf, yang kita semua tidak asing mendengar nama gunung ini, Syamaliyal Madinah, kanat indahu, yang mana di sisi gunung Uhud ini al-waq'atul masyhurah, terjadi peperangan yang terkenal juga, ya, perang Uhud di masa Nabi alaihi salatu wasalam. Fanusibat ilaihi, yang pada akhirnya dinisbatkanlah, disandarkanlah peperangan yang terjadi di sekitaran Gunung Uhud ini dengan penamaan apa? Perang Uhud. Al-Waq'ah. Perangan Uhud. Wa qusirat rubaiyatuhu. Ar-rubaiyah hiya as-sinnu, gigi, allati ba'da tsaniyati, yang ada setelah gigi seri. Gigi kita kan banyak dan terbagi menjadi sekian golongan, sekian golongan, sekian kelompok. Ada gigi seri, gigi yang paling depan. Berikutnya gigi taring, berikutnya gigi geraham. Ya. Ada juga yang terletak di antara setelah gigi geraham ini, ada gigi premolar. Ada gigi geraham bungsu. Ya, macam-macam penamaan gigi. Nah, gigi yang beliau alaihi salatu wasalam pecah ketika perang Uhud adalah ar-rubaiyah, gigi taring, yaitu gigi setelah gigi seri. Yang fungsi gigi taring ini adalah untuk apa? Merobek makanan. Ya, merobek makanan. Ya. Merobek plastik kalau makanannya diplastikin. Ya, yang merobek adalah gigi taring, bukan gigi seri atau gigi geraham. Kalau gigi geraham fungsinya untuk mengunyah, ya, menggiling. Ya, kalau gigi taring merobek. Wal insanu lahu arba'u roba'iyat, dan manusia memiliki empat gigi taring. Kaifa yuflihu qaumun ilal akhir. Kejadian ini membuat Nabi alaihi salatu wasalam apa? Terasa sakit dan merasa apa namanya? Ya, bahasa kita kecewa atau mangkel begitu. Sampai Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan dengan ucapan seperti ini. Bagaimana mungkin akan beruntung satu kaum yang melukai Nabi mereka? Ya. Maksud dari beliau apa? Ai kaifa yahsulu lahumul fawz wadh-dhafar was-sa'adatu ma'a fi'lihim hadza binabiyyihim. Bagaimana mereka akan memperoleh al-fawz, keberuntungan, al-dhafar, ya, kemenangan, as-sa'adah, kebahagiaan, keberuntungan bersama dengan perbuatan mereka yang seperti ini kepada Nabi mereka. Ya. Melukai Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Maka turunlah ayat, laisa laka minal amri syai'. Minal amri ay minal hukmi fil ibad. Ya. Minal amri, ya, dari perkara, maksudnya apa? Dari perkara penghukuman, ya, pada hamba. Nabi mengatakan bagaimana? Kaifa yuflihu qaumun, bagaimana akan beruntung satu kaum yang mereka melukai Nabi mereka. Ya. Urusan siapa yang beruntung, siapa yang bakalan rugi, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Urusannya Allah. Ya. Baik. Kita lihat makna secara umum terhadap hadis ini. Al-makna al-ijmali lil hadis. Yukhbiru Anasun amma hasala linabi alaihi salatu wasalam fi waq'ati Uhudin minal ibtilai wal imtihani ala aidi a'daihi. Minal isabati fi mawdi'aini min jasadihi asy-syarif. Sahabat Anas bin Malik mengkhabarkan tentang apa yang didapatkan pada Nabi alaihi salatu wasalam di peperangan Uhud. Yaitu apa? Ujian ataupun musibah yang dilancarkan oleh musuh-musuh beliau. Di mana mereka musuh-musuh beliau ini sampai melukai pada dua tempat dari jasad beliau yang mulia. Faka'annahu alaihi salatu wassalam lahiqahu ya'sun min falahi kuffari Quraisyin. Yang seakan-akan Nabi alaihi salatu wassalam beliau berputus asa dari akan beruntungnya orang-orang kafir Quraisy. Bakalan cilaka bahasa kita. Sampai melukai Nabi mereka. Fakila lahu. Maka dikatakanlah untuk beliau alaihi salatu wassalam bisa babi dzalik dengan sebab apa yang muncul dari Nabi alaihi salatu wassalam ini. Turun apa? Laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada sedikit pun tentang urusan apa yang bakalan terjadi pada hamba-hamba Allah sedikit pun pada dirimu. Tidak ada hak sedikit pun pada dirimu untuk menghukumi hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ai awaqibul umuri wa hukmul ibadi biadillah. Artinya apa? Akibat perkara atau akhir dari suatu urusan dan penghukuman terhadap hamba-hamba Allah itu adalah biadillah, urusannya Allah. Apa yang akan terjadi dari urusan akhir seorang hamba yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala, urusannya Allah. Fandi anta li sya'nik. Fandi anta li sya'nik. Fandi anta li sya'nik. Maka berlalulah engkau, berjalanlah engkau dengan urusanmu, wadum ala da'watik, dan terus menerus di atas dakwahmu. Dakwah tetap dilancarkan. Urusan siapa yang mendapatkan hidayah, urusan siapa yang bakal selamat ataupun tidak, urusannya Allah, bukan urusanmu. Urusanmu apa? Mendakwahi mereka. Baik. Munasabatul hadits lil bab, kita lihat kesesuaian hadis dengan bab. Anna fihi dalilan ala butlani syirki bil auliya'i was solihin. bahwa pada hadis ini ada petunjuk, ada dalil yang menunjukkan apa? Butlani syirki, batilnya kesyirikan, ya, bil aulia wassolihin, ya, terhadap orang-orang yang dikatakan para wali maupun orang-orang soleh. Ya. Liannahu idza kana ar-rasulu alaihi salatu wasalam lam yadfa an nafsihi ad-durra wa laysa lahu min al-amri syai fa ghairuhu min babi aula. Dikarenakan apa? Kenapa kalau syirik itu batil? Syirik yang diperhadapkan kepada orang-orang yang dikatakan wali ataupun orang-orang soleh, karena apabila Rasul alaihi salatu wasalam beliau saja tidak mampu menolak dari dirinya kemadharatan, taunya bagaimana? Ya sampai beliau terluka, gigi taring beliau sampai pecah, menunjukkan apa? Beliau tidak bisa menolak apa? Kemadharatan. Walaysa lahu mil amri syai, dan tidak ada hak bagi beliau untuk menghukumi para hamba. Fa khairuhu min babi aula, maka selain beliau alaihi salatu wasalam lebih utama untuk dikatakan tidak mungkin bisa. Nabi saja yang mulia, nabi saja yang diturunkan wahyu kepadanya, tidak bisa untuk menolak mudharat yang datang kepadanya. Begitu. Ya. Baik. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini? Di sini beliau membawakan 5 faedah. Yang pertama, butlanu syirki bil auliya'i wassolihin, batilnya kesyirikan. Ya. Kesyirikan yang dilakukan oleh seorang hamba dengan para walinya ataupun orang-orang soleh, menyembah para wali ataupun menyembah orang-orang soleh, batil. Li'annahu idza kana nabiyyu alaihi salatu wasalam la yamliku minal amri syai'an fa ghairuhu min babi aula. Dikarenakan apabila Nabi alaihi salatu wasalam saja tidak memiliki sedikit pun urusan tentang masalah ini, maka selain beliau lebih utama untuk dikatakan apa? Ya tidak bisa. Tidak memiliki hak sedikit pun dalam mengurusi apa yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wuku'ul asqami wal ibtila'i bil anbiya alaihimus salatu wassalam. Diperolehnya yang namanya asqam, ya, sakit ataupun ujian pada diri para nabi alaihimus salatu wassalam. Jadi mereka terkena yang namanya asqam, sakit, ujian-ujian, begitu. Mereka manusia. Wujubu, yang ketiga, wujubu ikhlasul ibadati lillahi li'annahu walladhi lahul amru wahda. Wajibnya untuk memurnikan ibadah untuk Allah, dikarenakan dia Allah, dialah yang memiliki urusan. Li'annahu huwallazi lahul amru wahdah. Hanya milik Allah segera urusan-urusan yang ada. Yang keempat, Masyru'iyyatus sabri wa tahammulil adza wadh-dharar fi sabilid da'wati ila Allah. Disyariatkannya untuk bersabar, menanggung rintangan ataupun hambatan dan kemadharatan yang menghadangnya ketika berada dalam urusan dakwah kepada Allah. Bersabar, menanggung resiko, menanggung ujian, musibah, ia terima dengan bersabar ketika dalam perjalanan berdakwah kepada agama Allah. Yang kelima, an-nahyu anil ya'si min rahmatillahi. Walau fa'alal insanu ma fa'ala minal ma'asil lati hiya duna syirki. Larangan dari berputus asa dari untuk mendapatkan rahmat Allah. Larangan berputus asa dari untuk mendapatkan rahmat Allah. Apapun yang dilakukan oleh manusia tersebut dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada selama di bawah apa? Kesyirikan. Selama itu apa namanya? Bukan kesyirikan. Maksiat-maksiat tersebut yang dilakukan oleh seorang hamba ya bukan kesyirikan. Ya, pembunuh ya, ribuan orang misalnya, pokoknya, atau perampok ya terkenal ya, tidak hanya di kampungnya, di negerinya, dari ujung wetan sampai ujung kulon ya, semua mengenal dia akan jahatnya, pembunuh, perampok dan yang lainnya. Misalnya dia mendapatkan seruan untuk bertaubat, dia jangan berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Jangan sampai dia mengatakan atau terbesit pada hati dia, tidak mungkin Allah mengampuni saya kan telah membunuh 1000 orang. Saya kan telah merampok sekian bank misalnya. Saya telah membuat sekian manusia bersedih. Mana mungkin Allah akan menerima taubat saya? Tidak boleh seperti itu. An-nahyu anil ya'si min rahmatillah. Baik. Kalau urusan syirik harus betul-betul dijauhkan. Bertaubat dari perbuatan syirik, tinggalkan sejauh-jauhnya kalau ingin selamat. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, termasuk kita yang masih hidup, ketika kita mendapati saudara kita, teman kita, tetangga kita melakukan suatu perbuatan dosa, atau tidak ada waktu kecuali pasti dia bikin ulah, kita gak boleh menghukumi dia, wah dia pasti akan celaka, dia pasti tidak akan mendapatkan hidayah. Gak boleh seperti itu. Betapa banyak cerita, betapa banyak kisah yang kita dengar, yang semula orang ini memusuhi dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahkan dikatakan tokoh di kampungnya yang sangat membenci dakwah ahli sunnati wal jamaah. Lama tidak mendengar kabar dia, ternyata subhanallah sudah ngaji. Ada orang tua yang membenci dakwah Ahlussunnah sampai sumpah serapah tidak mungkin akan memondokkan anaknya di pondok Ahlussunnah. Lama tidak mendengar ceritanya, tiba-tiba subhanallah ngaji rajin, bahkan mendorong anaknya untuk mondok belajar di pondok Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, terkadang sifat kita seperti itu. Buru-buru dalam menghukumi seseorang. Baik. Kita yang mungkin dari sejarah yang tidak baik, dari kalangan orang-orang yang tadinya jelek, walhamdulillah Allah bukakan pintu hidayah untuk kita, Allah tunjukkan jalan yang benar untuk kita, kita syukuri, mensyukuri nikmat, berupaya semaksimal mungkin agar nikmat ini tidak dicabut dari kita. Dan sebaliknya tidak sedikit dari orang-orang yang kita kenal nyantir sudah sekian puluh tahun, ternyata dapat kabar dia itu penjudi sekarang, perokok, bahkan ikut seperti anak-anak pang nongkrong di jembatan, grang-greng, was, ngelus dada. Ya tidak sedikit. Maka kita diajarkan dalam Islam ini untuk senantiasa meminta al-istiqomah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqomah terus menerus di atas agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa fihi an ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fir raq'atil akhirah minal fajri Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'dama yaqul sami'a Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu fa anzalallahu laisa laka minal amri syai. Wa fi riwayatin yad'u ala Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham fa nazalat laisa laka minal amri syai. Wa fihi, dan dalam riwayat yang sahih yang dimaksudkan adalah Sahih Bukhari dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu bahwasanya Ibnu Umar sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mengucapkan dalam bentuk doa, idza rafa'a rasahu ketika beliau mengangkat kepalanya minar ruku' dari ruku' firraq'atil akhirah di rakaat yang terakhir minal fajri dari salat subuh. Apa doa Nabi alaihi salatu wasallam yang didengar oleh Abdullah bin Umar ini? Allahumma la'an fulanan wa fulan. Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Setelah beliau mengatakan apa? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai'un, sebagai teguran bagi beliau alaihi salatu wasalam. Enggak ada urusan bagimu wahai Nabi. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat, yad'u, beliau mendoakan kejelekan. Yad'u ala itu mendoakan kejelekan. Kalau yad'u lahu mendoakan kebaikan. Yad'u ala mendoakan kejelekan terhadap Sofwan bin Umayyah dan Suhail ibni Amr dan Al-Harith ibni Hisham. Disebut nama-nama dengan ya, jelas di sholat beliau. Fana zalat, maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai'un. Baik. Ya. Insyaallah kita akan melanjutkan keterangan ini dalam pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.